Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Wa yurwa min hadithi Sa'ad ibn Sinan an Anas an an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam qala laysa aduwuka alladhi idha qatalta adkhalaka al-jannah wa idha qataltahu kana laka nuran a'da aduwika nafsuka allati bayna jambayka. Hadis ada kelemahan, tapi kita baca saja sardan, kita lewat saja, maksudnya baca dengan kilas saja. Diriwayatkan oleh Tabrani dari hadis Abi Malik Al-Asy'ari, dikatakan Al-Haythami dalam Majmu' Az-Zawaid fihi Muhammad ibn Ismail ibn Ayyash wa huwa dha'if wa auradahu Al-Hafidz Al-Mundhiri fi At-Targhib wa At-Tarhib dengan sighatut tamrid. Sighatut tamrid itu dengan dikatakan, konon katanya begitu. Dan itu biasanya kalau para ulama membawakan dengan bentuk tamrid seperti itu, biasanya isyarat kalau itu tidak begitu sahih atau lemah, sehingga dikatakan ruwiya, diriwayatkan katanya begitu. Maka dikatakan di sini juga dengan sighatut tamrid, yurwa. Kalau sighah yang tasrih akan mengatakan rawa atau diriwayatkan ada fulan begitu. Tapi kalau yurwa, diriwayatkan, itu isyarat kalau itu adalah ada kelemahan. Bukanlah musuhmu yang kalau kamu bunuh dia, kamu akan masuk surga. Dan kalau kamu bunuh dia, kamu dapat cahaya. Bukan. Ada yang a'da aduwik, yang lebih memusuhi kamu atau lebih bahaya buat kamu, yaitu apa yang ada di dirimu sendiri. Tentunya, karena ini dhaif, tidak jadi hujjah, hanya makna saja. Aqal syait, paling sedikit, ini ucapan para ulama. Artinya ulama membawakan kalimat ini sebagai ucapan saja. Bahwasanya musuh yang sesungguhnya, bukan yang kalau kamu bunuh dia, kamu dapat pahala. Jihad fisabilillah. Kalau kamu bunuh dia, kamu dapat cahaya. Tetapi musuh yang sesungguhnya adalah yang ada pada dirimu. Ini yang sulit. Kamu bunuh dia, kamu dosa. Kamu turuti dia, kamu dosa. Terus bagaimana? Disinilah letak ujian yang berat untuk melawan diri sendiri atau melawan hawa nafsu. Wa qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu fi wasiyatihi li Umar. Masih kosong. Tahan, tahan. Salam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dalam wasiatnya kepada Umar, حين استخلفه ketika menunjuk dia jadi khalifah, inna awwal ma uhadziruka nafsak allati baina jambayk, awal pertama yang aku peringatkan engkau daripadanya adalah dirimu sendiri, dirimu yang ada di hadapanmu. Fa hadzal jihad yahtaju aidan ila sabr, berarti jihad melawan hawa nafsu juga butuh kesabaran. Faman sabara ala mujahadati nafsihi, siapa yang sabar melawan dirinya, wa hawahu dan hawa nafsunya, wa syaitanih dan syaitannya, ghalabahu wa hasala lahu an-nashr wa dhafar, maka dia akan bisa mengalahkannya dan dia akan mendapatkan nashr wa dhafar, kemenangan dan keberhasilan. Wa malaka nafsahu, kalau menang dia akan bisa menguasai dirinya. Fa sara azizan malika, kalau bisa menguasai dirinya maka dia menjadi raja pada dirinya, menjadi mulia. Wa man jazia wa lam yashbir ala mujahadati dzalik, dan siapa yang mengeluh dan tidak sabar dalam melawan hawa nafsu, ghuliba wa quhira wa usira, maka niscaya dia akan kalah, akan ditundukkan dan akan usira, ditawan. Ditawan oleh hawa nafsu. Dibelenggu oleh hawa nafsunya. Wa sara 'abdan dalilan asira, maka akhirnya dia menjadi budak yang rendah dan tawanan. 'Abdan budak, dalilan rendah, asiran tawanan, fi yaday syaitani, tawanan di tangan syaitan dan hawa nafsunya.